Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam pertemuan majlis yaitu kajian At-Tibbun Nabawi Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas pembahasan terkait dengan tazkiyatun nufus, untuk membersihkan diri kita. Topik yang kita bawakan sebagaimana flyer poster yang sudah disebarkan, perkara-perkara yang membuat rusaknya tubuh dan yang menyehatkan badan. Pembahasan ini sebenarnya adalah merupakan ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu, yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bab-bab yang sebelumnya. Insyaallah judul atau materi ini akan kita jadikan berepisode atau berseri, karena banyak yang perlu disyarah dari penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, antum yang punya kitab terjemah, lihat yang paling terakhir, halaman terakhir. Ya, halaman terakhir. Faslun yang kedua dari yang terakhir. Yang kedua dari yang terakhir. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, faslun arba'atun tahdimu al-badan. Empat perkara yang merusak badan. Yang pertama adalah al-hammu. Ya, al-hammu yaitu rasa sedih. Wal-hazanu. Ya, ham wal-hazan, gundah gulana, sedih. Wal-ju'u yaitu rasa lapar. Was-sahru. Sahru yaitu sering begadang. Empat hal ini akan kita ulas, ya, satu demi satu dari apa yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, yang mana ulasan ini adalah pembahasan dari materi-materi sebelumnya. Ibnu Qayyim mengatakan alham wal hazan. Di sini alham wal hazan, sedih, gundah gulana, merupakan musibah yang diterima atau dirasakan masing-masing muslim. Tidak ada yang bebas dari dua rasa ini, ya, sedih dan gundah gulana. Wajar semua orang terjadi, akan tetapi jangan jadikan hidup kita, seumur hidup kita sedih terus, gundah gulana terus, tidak ada senangnya. Ini yang akan merusak badan kita. Ini yang akan merusak badan kita. Oleh karena itu Nabi SAW sebagaimana telah mengajarkan dalam satu doanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, oleh Imam Al-Bukhari, yang mana doa ini doa yang terus menerus Nabi SAW continue untuk berdoa, berlindung dari rasa sedih, gundah gulana. Terus istimrar, bukan sekali dua kali, tapi terus menerus. Rasulullah juga sedih. Sedih pamannya jadi musuhnya, para pamannya. Sedih para sahabatnya meninggal. Ya. Sedih dan seterusnya, sekian banyak musibah yang dirasakan. Oleh karena itu Rasulullah berdoa, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua rasa ini, dari sedih dan gundah gulana, bahkan berlindung dari yang selain dari keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu yang sering dibaca, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang dibaca terus-menerus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni a'udzu bika minal ghammi aw minal hammi wal hazani wal 'ajzi wal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal jumn wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijali. Ini harus dihafal, ya, yaitu apa, doa agar kita terhindar dari sedih gundah gulana, ya. Kita ulang, kita baca bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal huzni. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal huzni wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijali. Ada yang sudah hafal sebelumnya? Ada yang sudah hafal atau barusan ngafal langsung hafal? Ya, dihafal, ya. Nah, doa ini yang dibaca Rasulullah terus menerus. Rasulullah sering membaca, ya, yang artinya ya Allah, ya Allahumma ini bimanzilati nida. Seperti apa? Seperti memanggil, yaitu ya Allah, ya, ya Allah, sesungguhnya aku, ya, berlindung kepadamu dari alham wal huzn, dari gundah gulana dan rasa sedih, wal ajaz dan lemah. Ya, lemah apa? Ima lemah ototnya, lemah fisiknya, atau lemah imannya. Wal kasali dan dari rasa malas, wal bukhli dan dari rasa kikir, sifat kikir, wal jubni dan dari sifat penakut, wa dhala'id daini dan yaitu orang yang terhimpit karena hutang, tidak bisa bayar hutang, ya, wa ghalabatir rijali dan dari tertindasnya diri kita oleh manusia. Coba, doa yang sangat indah agar kita apa, dijauhkan dari gundah gulana, dari sedih, dari kelemahan, ya, dari rasa malas, dari sifat kikir, dari sifat penakut, dari terhimpitnya hutang yang tidak bisa membayar, dan yang terakhir dari tertindasnya oleh manusia. Masya Allah, doa yang sangat indah. Rasulullah terus-menerus membaca doa ini sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid ke-11 halaman 173. Makanya dibaca. Dan rasa sedih muncul dari mana? Dari segala sudut sisi. Ya. Sedih kita sedih, kadang kaum laki-laki sedih dengan sifat istrinya. Sebaliknya istri sedih, kaum wanita sedih dengan model suaminya. Atau terkadang seseorang sedih karena akhlak tetangganya, atau seseorang sedih karena akhlak anaknya, ya. Atau seseorang sedih karena ditinggal oleh orang yang dicintainya, atau seseorang sedih karena hartanya sedang jauh dari dia, atau bisnis dia yang kurang menguntungkan. Ini semua terjadi, ya. Kesedihan ini terjadi ya apapun modelnya, apapun bentuknya. Nabi SAW juga mengajarkan doa yang sangat indah pula. Selain doa ini, ya, selain doa ini, ya, di sana ada doa, ya, ada doa yang sangat bagus sekali untuk kita baca, untuk kita baca. Terkadang doa itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau dinisbatkan kepada Nabi, maka tidak ragu kebaikannya dan kebenaran apa yang disampaikannya. Sedangkan ada doa yang diajarkan oleh para ulama salaf, ya, juga diajarkan oleh ulama salaf. Di antaranya doa agar apa? Agar kita dijauhkan dari akhlak yang buruk dari pasangan kita, dari akhlak anak kita. Ya. Seperti doa Allahumma inni a'udzubika min jari su wa min zaujin tusyayyibuni qabla al masib wa min waladin yakunu alayya riban wa min malin yakunu alayya adzaban wa min khalilin makirin aynuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayi'atan adza'aha. Ini doa yang juga sangat indah, ya, doa yang sangat indah, doa bebas selama doa itu tidak mengandung kemaksiatan, Allah akan kabulkan, Allah akan kabulkan. Naam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek dan dari pasangan yang membuat rambutku ini cepat beruban dan dari anak yang anak itu menguasai diriku, ya, dan dari harta yang harta itu akan dijadikan azab bagiku, dan dari teman dekat yang teman dekat itu ternyata dia adalah musuh yang makar, matanya selalu melihatku, yaitu memata-matai, ya, dan hatinya selalu, hati dia itu mengintai diri dia. Jika dia melihat kebaikan, jika orang sahabat akrab kita yang makar ini melihat kebaikan kita, maka kebaikan kita ditimbun sama dia, dilupakan. Tetapi jika dia melihat kejelekan kita, kejelekan kita disebar. Ini hati-hati dari teman-teman yang seperti ini. Ya. Nah, Allahumma inni a'udzubika min jarin min jaris su wa min zaujin tusyayyibuni qabla al-masib. Ya, qabla al-masib. Ya. Wa min waladin yakunu alayya riban. Wa min malin yakunu alayya adzaban wa min khalilin makirin 'ainuhu tarani. Wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanahu wa in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyatan adza'aha. Subhanallah, ya, doa yang sangat indah yang diajarkan salaf ini. Rahman wa rahimakumullah, sedih menimpa siapa saja. Ada yang sudah hafal doanya? Doa yang pertama ada yang sudah hafal? Ya, kita ulang doa yang pertama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa dhala'id daini wa ghalabatir rijali. Yang sudah hafal angkat tangan. Yang sudah hafal? Biasanya yang masih muda-muda cepat hafal. Ada yang sudah hafal? Nah, hafal Pak? Insyaallah. Bismillah. Oh, sudah hafal. Insyaallah. Kalau bilang sudah hafal, biasanya Bapak ini sudah mengamalkan. Ya, pengalaman Pak ya. Biasanya menyelesaikan masalah, insyaallah ya. Tenang. Bikin tenang. Nah, biar kita tidak malas, biar kita tidak lemah ya. Dimudahkan untuk melunasi hutang ya. Kemudian walju ya. Perkara yang ketiga yang membuat rusaknya badan yaitu alju, rasa lapar. Ya. Rasa lapar ini bisa bikin apa? Badan rusak. Makanya tatkala ada seorang sahabat yang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, puasa apa yang afdal ya Rasulullah?" "Puasa Senin Kemis," kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, inni atiqu dzalik." "Ya Rasulullah, aku bisa melakukan Senin Kemis, pasti bisa karena dia sahabat ini suka puasa. Aku pasti bisa ya Rasulullah. Apakah ada puasa yang lainnya yang lebih bagus dari Senin Kemis ya Rasulullah? Yang lainnya ya Rasulullah." Kemudian puasa ayyamil bidh. Ya, ayyamil bidh. Ya. 3 hari dalam sebulan. Kemudian ya Rasulullah, inni atiqu dzalik ya Rasulullah. Saya bisa melakukannya. Ada lagi enggak puasa yang lebih bagus daripada itu? Lebih banyak, lebih baik daripada itu semua. Apa kata Rasulullah? Daud alaihissalam. Yaitu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Puasa tidak. Diselang-seling. Sekarang puasa, besok tidak. Sekarang puasa, besok tidak. Dan dia masih bertanya, "Ya Rasulullah, ada lagi enggak yang lebih dari itu semua?" Ya. Rasulullah jawab, "Enggak ada sudah." Demikian ya, disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengingatkan kepada sahabat ini agar tidak terlalu banyak puasa dan menyiksa dirinya. Ya. Dan sahabat ini baru merasakan nasihatnya Rasulullah ketika dia sudah jadi kakek-kakek. Ketika dia sudah tua, sahabat ini baru merasakan apa yang disampaikan Nabi. Dia kuat puasa. Ternyata tatkala sudah tua disampaikan, badan dia lemah. Pandangan mata sudah mulai kabur. Kenapa? Karena terlalu banyak puasa. Makanya tubuh itu punya hak untuk makan, untuk minum. Jangan diforsir. Tubuh juga punya hak untuk tidur. Jangan diforsir untuk terus sholat malam. Ya. Naam. Sebagaimana tatkala ada 3 orang yang datang kepada Nabi SAW. Kalau begitu, ya apa kata dia? Kalau begitu, innilah atazawwaj an-nisa. Kalau gitu, ya innilah atazawwaju an-nisa, kata dia. Aku enggak akan nikahi wanita dengan harapan dia biar bisa masuk surga. Yang satunya lagi bilang, kalau gitu apa kata dia? La anam. Satunya lagi mengatakan, kalau gitu saya enggak tidur. Yang satunya lagi mengatakan, kalau gitu asum. Ya. Asum mudah tawilan, kata dia. Kalau gitu aku puasa terus menerus, atau som wisal, atau puasa wisal. Kemudian tatkala Rasulullah menasihati dia, disebutkan, dijelaskan kepada 3 orang ini, sampai Nabi mengatakan, sesungguhnya aku puasa dan aku makan, aku sholat malam dan aku tidur. Ya, aku berbuka juga aku puasa, ya. Dan kata Rasulullah, "Man raghiba an sunnati falaisa minna." Barang siapa membenci sunnahku, maka bukan dari golongan kami. Termasuk sunnahnya Nabi ya apa? Ya juga menikah tanpa meninggalkan pernikahan. Juga tidur walaupun sholat malam, ya. Dan ini adalah sunnahnya Nabi SAW. Nabi menjalankan sunnah, Nabi menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri. Ya, enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri. Makanya apa? Ternyata lapar ini kalau berlebihan ternyata bisa merusak badan. Bisa merusak badan. Sebagian orang diantaranya salah memahami. Dia pengin diet dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan makan pagi. Ini salah juga. Ya. Kalau orang sudah enggak puasa, niat makan, enggak niat puasa, ya harus makan pagi. Tapi makan pagi yang paling bagus adalah makan pagi ya yang cocok dengan jadwal tubuh. Nabi SAW di pagi hari ya sahurnya saja kurma. Jikalau makan pagi sebagaimana diajarkan Nabi, man tasabbaha bi sab'i tamaratin lam yadhurruhu dzalikal yawm as-sihr wal sum. Barang siapa yang makan 7 kurma ajwa di pagi hari, maka dijauhkan darinya sihir dan racun. Ya. Cari menu makan pagi yang baik, yang tidak memperberat liver ketika sedang jadwal mencuci racun di tubuhnya. Ya. Ini yang baik, yang sempurna, seimbang. Jangan ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Ekstrem kiri tidak makan sama sekali. Ini salah juga. Kalau di pagi hari tidak makan, sedangkan di pagi hari jadwal mencuci racun, butuh kalori, butuh tenaga, dia meninggalkan makan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh mengambil kalori dari protein-protein di otot kita. Sehingga apa yang terjadi? Otot kita akan mengecil, atrofi otot. Ya. Makanya kalau enggak niat puasa ya makan. Kalau niat puasa ya sudah sahur dari awal. Beda orang yang enggak makan tapi enggak niat puasa. Dengan orang yang enggak makan hanya tapi sahur tapi dia niat puasa. Apa bedanya? Bedanya antara keinginan dan antara organ tubuh sudah disetting dia sudah niat puasa. Sehingga asam lambung tidak keluar. Ya. Sehingga dia siap untuk berbuka nanti dalam waktu atau jangka yang panjang. Sebaliknya di pagi hari juga demikian, jangan terlalu banyak konsumsi makanan yang berat. Jangan terlalu banyak konsumsi makanan yang berat. Kemudian yang keempat, as-sahr. As-sahr yaitu suka begadang. Ini bikin tubuh rusak. Sebagaimana kita tahu prinsip tentang jadwal tubuh, jam 4 sampai jam 12 mencuci racun, jam 12 sampai jam 8 malam siap mencerna makanan berat, jam 8 malam sampai jam 4 pagi organ pencernaan istirahat total, adapun jantung istirahat sebagian. Ya, kalau sudah waktunya istirahat, beri waktu organ tubuh untuk istirahat. Ya. Nabi SAW sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari, kana Nabi SAW yakrahu al-hadath ba'da al-isya wa yakrah an-naum qabla al-isya. Nabi SAW membenci orang yang tidur sebelum salat isya, dan Nabi membenci orang yang berbincang-bincang setelah salat isya. Berarti hukum asalnya adalah habis atau selepas salat isya Anda tidak banyak bicara. Hukum asalnya sunnahnya adalah istirahat. Itu hukum asalnya. Jika dibutuhkan sesekali silahkan, misalkan karena ada tamu ya, ya untuk diajak makan malam. Tetapi alangkah baiknya Anda kalau bertamu tidak setelah salat isya ya. Atau mungkin karena ada mendidik anak santri untuk menghafal Al-Quran, murojaah dibutuhkan sesekali, silahkan. Tapi jangan jadikan rutinitas. Karena jadwal untuk istirahat, jadwal mata istirahat, jadwal telinga, jadwal jantung, dan semua organ butuh untuk istirahat. Karena kalau orang biasa begadang, apa yang terjadi? Yaitu proses penuaan dini. Karena organ-organ sudah dipaksa, dikurangi jatah-jatah dia untuk beristirahat. Taib, ini empat perkara yang merusak badan, yang merusak badan. Kemudian untuk makan malam, jam berapa makan malam yang bagus? Nah, makan malam yang bagus setelah kita tahu jadwal tubuh, kalau dari proses atau ilmu tentang jadwal tubuh, ya, maka jam 8 malam ke atas tidak baik untuk tubuh membiasakan diri makan malam. Adapun dalilnya, pastinya itu membutuhkan dalil yang jazman dari Nabi SAW, butuh dalil yang betul-betul dari Nabi. Tetapi kita melihat dari beberapa hadis memungkinkan bahwasanya makan malam itu sebelum sholat isya, tapi tidak menutup kemungkinan setelah sholat isya, tapi tidak mengakhirkan, tidak terlalu mengakhirkan waktu malam. Dalilnya apa? Pertama dalilnya tadi, Nabi SAW membenci bincang-bincang setelah isya, ya. Sedangkan sunnahnya kalau sambil makan sambil ngobrol termasuk sunnah. Jangan banyak bincang-bincang setelah sholat isya. Nah, kemudian Nabi juga bersabda, "Idza hadara al-asya wa uqimatish shalah fabda'u bil asya." Jika makan malam sudah dihidangkan dan sholat isya ditegakkan, dulukan makan malam. Berarti makannya sebelum sholat isya. Ya, ini diantaranya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita katakan setelah sholat isya, karena dalil mengatakan sebelum isya itu butuh dalil persis dari lisannya Nabi, ya, atau sahabat yang menyebutkan bahwa Nabi demikian. Ya, tapi kita nggak bisa menjazm. Tapi cukup kita katakan di sini riwayat menunjukkan sebelum isya, tapi tidak menutup kemungkinan setelah isya, tapi tidak mengakhirkan. Tidak mengakhirkan. Cocok dengan ilmu jadwal tubuh. Tubuh kita jam 8 ke atas berhenti apa dari organ pencernaan untuk melakukan aktivitasnya, ya. Sedangkan jam 8 ke atas sekarang kita aja sholat isya aja, sebentar lagi udah sholat isya, ya. Sebentar lagi sudah sholat isya, bisa jadi nggak menutup kemungkinan asya terjadi setelah sholat isya, makan malam bisa terjadi setelah sholat isya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang jelas ini masya Allah, kalau kita pelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, subhanallah, ternyata juga apa? Juga memberikan hikmah faedah. Makan malamnya Nabi kira-kira jam berapa? Kita katakan kira-kira, gak bisa jazman, ya. Kemudian para ulama salaf, ya, juga dalam hal ini Ibnu Qayyim, ulama kedokteran, mengatakan habis makan malam untuk jalan 40 langkah, 50 langkah, dan 100 langkah. Tapi ini artinya bukan apa? Bukan olahraga sebelum tidur, ya. Habis makan malam untuk jalan beberapa langkah, ya, untuk memudahkan pencernaan. Setelah itu bisa untuk istirahat atau tidur, ya. Adapun olahraga di malam hari tidak direkomendasi, ya, tidak direkomendasi. Kemudian seandainya seseorang tidur habis makan malam langsung tidur, apa yang terjadi? Gula yang ada di dalam tubuh dia bisa naik sampai 20 kali lipat, ya. Ini para ulama kedokteran sudah membahas, ya, baik dan buruknya sesuatu perkara untuk tubuh kita. Taib. Isya? Belum. Taib. Wa arba'atun tufrahu, dan empat perkara yang membuat jiwa itu senang, ya, membuat jiwa itu senang. Tadi empat perkara yang membuat apa? Merusak badan. Yang merusak badan bisa karena apa? Jiwa yang enggak sehat. Sedih terus, gundah gulana terus, ya. Lapar dan juga suka begadang. Adapun empat perkara yang menyenangkan jiwa, yang pertama adalah an-nadharu ila al-khudrah, melihat pemandangan yang hijau-hijau, mencuci mata. Hijau bukan dolar. Ya. Hijau di sini tanam-tanaman, kebun-kebun. Ya. Nah, ini apa? Untuk menenangkan jiwa. Kalau lagi apa? Lagi gundah gulana, lagi ada masalah, jangan malah pergi ke tempat macet. Ya. Jangan malah pergi ke tempat hiburan-hiburan yang antriannya 100 meter, 50 meter. Tambah sedih bukan menghibur. Apalagi melihat hal-hal yang ada di depannya maksiat. Ya, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang sengaja ingin menggoda Anda semua. Ya. Itu bukan malah menghibur. Ya. Malah kita merasa berdosa. Lihat pemandangan-pemandangan yang hijau. Ya. Rekreasi ke tempat yang hijau. Kalau liburan, cari liburan yang menenangkan jiwa. Bukan malah menambah dosa. Bukan malah menambah beban kita, ya. Sudah macet sampai tempat hiburan antreannya panjang sekali. Ya. Nah, kemudian apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ilal ma'i al-jari. Juga apa? Juga rehlahlah kalian, rekreasilah kalian ke tempat air yang mengalir. Ya, termasuk yang untuk menerapi jiwa ini, menenangkan jiwa, diantaranya suara ombak, ya, suara ombak, kemudian air terjun, kemudian air hujan, ya, yang demikian ini apa? Menenangkan jiwa kita, suara air. Orang kalau lagi sedih sifatnya apa? Panas atau dingin? Panas. Lihat air saja sudah dingin. Ya. Belum minum, belum mandi. Ya. Nah, ini untuk menenangkan jiwa. Itu tabiatnya. Makanya di antara terapi-terapi di dalam rumah untuk menghibur jiwa Anda, ya, bikin di rumah suara-suara air. Gemericik air. Ya. Atau ada kolam ikan yang ada gelembung-gelembungnya. Itu sudah menghibur jiwa. Menghibur jiwa. Nah, wal mahbub. Dan yang ketiga, melihat orang yang dicintai. Ya, bukan melihat wanita yang bukan mahramnya. Ya, jangan, itu namanya syahwat. Lihat orang yang dicintai, dari istrinya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari sahabat karibnya yang menyenangkan, bukan yang makar. Sahabat karib kok nyebarin aibnya. Kalau ada kebaikannya disimpan kebaikan saudaranya. Kalau saudaranya melakukan satu kejelekan disebar kemana-mana. Ini apa? Anda berteman dengan ular. Ya. Ada saatnya Anda akan ditelan sama ular ini. Ya. Hati-hati. Pilih teman yang baik. Ya. Yang selalu mengucapkan ucapan yang baik. Yang selalu membantu Anda, menghibur Anda, menasehati Anda. Ya. Jangan cari teman yang terus menjerumuskan Anda. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim yang keempat adalah ats-tsamar atau ats-tsimar. Lihatlah buah-buahan. Ternyata menenangkan jiwa. Ya. Lihat buah-buahan. Ya, walaupun itu kebunnya orang. Ya. Minimal menikmati warnanya buah, mangga masyaallah, merahnya ada mangga merah masyaallah. Nah, lihat durian dibuka dalamnya durian warna merah walaupun hanya melihat. Ya, harganya di Malaysia 1.800.000. Ya. Nah. Alhasil ini yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, hal-hal yang membuat seseorang itu jiwanya tenang. Ya. Wa arba'atun tudlimul basar atau tudlamul basar. Dan empat perkara yang bisa membutakan mata. Ya. Empat perkara tudlamul basar. Empat hal yang bisa membutakan mata. Yang pertama adalah al-mashyu hafian. Jalan tanpa pakai sandal bisa membutakan mata. Ya. karena ujung-ujung kaki sama ujung tangan kita ini ada padanya ujung-ujung saraf. Pernah satu ketika di rumah sakit, seorang ibu-ibu, nasallallahu alafiyah, terjadi kecelakaan, kakinya masuk di dalam jerujinya motor, ya, alhasil sampai terjadi bawah telapak kakinya itu habis. Tulangnya nggak apa-apa, cuma bawah telapak kakinya. Setelah sembuh, dokternya tanya kepada dia, "Bu, gimana? Ada yang aneh nggak di leher, di kepala ibu?" "Iya, leher saya kaku semua." Padahal yang kena kaki, yang kaku leher. Ini apa? Makanya ada yang sebagaimana Anda ketahui, apa? Ilmu refleksiologi, ya. Terapi refleksi di kaki itu memang apa? Ujung-ujung saraf. Sangat manfaat. Pernah kita praktekkan dahulu, ada orang yang kena batu ginjal, baru direfleksi sekali batu ginjalnya keluar 1 cm. Kebayang kita, apa hubungannya kaki sama ginjal? Ya. Ternyata setelah ditekan titik ginjalnya, sore diterapi, maghrib sudah laporan keluar batu ginjalnya. Ya. Yang lain lagi keluar 6 mm. Ya. Masya Allah, ajaib. Ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata di bawah kaki ada rahasia. Dan ini jalan tanpa pakai sendal. Kalau jadi rutinitas, ini apa? Tidak diperbolehkan dari sisi apa? Kesehatan. Dari sisi kesehatan. Adapun jika dari sisi syariat, justru kadang-kadang tidak pakai sendal itu sunnah. Kadang-kadang nyeker itu sunnah. Ya. Sebagaimana datang dalam sunnah bahwasannya ada, yaitu Abdullah bin Buraidah, bahwasanya ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW itu datang kepada Fudalah bin Ubaid, ya, datang kepada Fudalah bin Ubaid. Tatkala laki-laki ini datang kepada Fudalah bin Ubaid, ya, di Mesir, dan datang kepada dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak pakai sandal, tidak pakai pengalas kaki. Kemudian berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna min an nahtafi ahyanan." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, ya, dalam Sahih Abi Daud. Ya, apa kata dia? Adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kami untuk tidak untuk berjalan tanpa sandal kadang-kadang. Silakan Anda enggak pakai sandal kadang-kadang. Ya. Tapi di tempat yang aman, jauh dari kaca, jauh dari paku, jauh dari mara bahaya, silakan. Kadang-kadang, jangan terus-menerus, ya. Tapi kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. طيب. Tadi sudah kita sebutkan doa, yaitu dari sedih, gundagulana. Kemudian yang kita sebutkan tadi doa dari salaf, ya. Ini datang juga dari Nabi SAW, datang dari Nabi SAW yang mana diriwayatkan oleh Imam atau diriwayatkan oleh Tabrani dalam musannafnya, tetapi di dalamnya ada perawi namanya Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan, yang ulama di masa itu khilaf tentang perawi ini, ya, tentang kedudukan perawi ini. Di antaranya ada yang berpendapat bahwasannya perawi ini dhaif, dan ada yang berpendapat perawi ini thiqah. Di antaranya adalah pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. Adapun selain keduanya mengatakan bahwasannya Muhammad bin Ajlan ini hafalannya jelek, ya. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sanad ini baik, jadi hadisnya hasan. Doa tadi yang kita baca, ya, agar kita tidak mendapat teman yang jelek, tetangga yang jelek, suami atau istri yang membuat pasangannya beruban, ya, anak yang menguasai orang tuanya, juga teman yang selalu mata-matainya, ya. Jadi hadis ini, riwayat ini dari Abu Hurairah, ini riwayat Tabrani, ini dikatakan Syekh Albani hasan, ya. Sebagaimana dalam doa, di antara doa Nabi SAW yaitu Allahumma inni a'udzubika min jaris su wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib, ya, wa min waladin yakunu alayya riban, wa min malin yakunu alayya adzaban, wa min khalilin makirin aynuhu tarani wa qalbuhu yar'ani, in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyatan adza'aha. Ya, doa yang sangat indah, ya. Doa yang sangat indah dihafal. Kalau enggak hafal dibaca, setiap hari bisa dibaca, dan lama-lama hafal insyaallah. Ya. Ya Allah, jauhkan aku dari tetangga yang buruk. Ya Allah, jauhkan aku dari pasangan yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Ya Allah, jauhkan aku dari anak yang menguasaiku, ya. Jauhkan aku dari harta yang menjadi adab bagiku, dan jauhkan aku dari teman dekat tapi dia makar. Matanya itu selalu melihatku dan hatinya selalu mengintaiku. Jika dia melihat kebaikan yang ada padaku, dia sembunyikan, dia kuburkan. Jikalau dia melihat kejelekanku, dia sebarkan. Doa yang sangat indah, ya. Doa yang sangat indah. Juga dari doa yang berikutnya yang harus Anda hafal juga, riwayat Imam Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajasi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id-daini wa ghalabatir rijali. Ya, ini dihafal. Doa pendek, enggak terlalu panjang. Naam. Kemudian maka berjalan tanpa alas kaki itu sunnah, tapi dilakukan kadang-kadang. Ya, dilakukan kadang-kadang saja. Nah, karena apa? Kalau kita pakai jalan kaki, nanti khawatir apa? Khawatir fitnah. Masya Allah, penampilannya bersih, mau ke masjid, cakep, bajunya bersih, nyeker, nggak pakai sandal, fitnah. Silahkan jalan kaki, nggak pakai sandal, nggak harus ke masjid. Kapan-kapan keluar kemana, sambil terapi kakinya, ya, jalan di atas kerikil-kerikil tajam, ya, nah, juga terapi. Berapa banyak orang diantaranya, ada sebagian kasus, ada seorang laki-laki yang lama gak punya anak. Jalan kerikil selama 1 bulan, Allah jadikan sebab perantara dia akhirnya punya keturunan. Ya, kenapa? Di ujung-ujung kaki ini ternyata ada saraf-saraf, ya. Untuk apa? Untuk ngatur hormon dia, menormalkan hormon dia, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang membuat pandangan mata ini rusak, at-tasabbuhu wa tamassi biwajhil baghit wa thaqil wal adu, yaitu yang kedua yang membuat pandangan mata itu lemah atau rusak, pagi dan sore selalu ketemu dan melihat orang yang dia benci. Berat rasanya ingin ketemu, ketemu dengan musuh. Kalau Anda sudah lihat orang yang Anda benci, ya sudah, gak usah memaksakan diri untuk ketemu. Ya, biasanya kalau kita ketemu dengan orang yang kita benci, apa yang terjadi? Apa yang kita ucapkan gak sama dengan hati. Ya, ngelihat juga gitu. Kalau kita ngelihat orang yang kita benci, matanya pasti ada yang aneh. Ya, gak nyaman. Ketika ngobrol, ngobrolnya kayak kepaksa. Makanya apa? Ya sudah, gak usah ketemu, gak usah dipaksa. Cari yang jalan lain saja. Ya. Bukan berarti apa? Memutuskan hubungan pertemanan. Bukan. Ya. Tapi apa? Gak bisa disembunyikan antara hati, mata, lidah, wajah. Gak bisa disembunyikan. Kalau orang sudah jadi musuh, subhanallah. Ya, wajah itu gak bisa disembunyikan. Nah, kemudian yang ketiga, katsratul buka, yaitu banyak nangis. Ya. Nangis itu baik. Di tengah-tengah. Gak ekstrim kanan, gak ekstrim kiri. Orang yang jarang nangis, dengar tentang surga neraka, dengar tentang nasihat-nasihat, dengar tentang Al-Quran, apa yang dibaca dari Al-Quran, gak nangis. Ini alamat, ini ekstrim kiri ini. Siapa mereka? Orang-orang yang hati keras, banyak ketawa. Nabi sudah bersabda, la tuksiru dhahik fa innahu tumitul qulub. Jangan banyak ketawa, karena ketawa itu mengeraskan hati, mematikan hati. Ya, hati-hati. Juga jangan dengerin musik. Musik itu juga ngerasin hati. Ya. Karena apa? Karena akan haramnya musik. Ya. Karena musik itu ya memang Al-Qur'annya setan, bukan Al-Qur'annya manusia. Ya. Pernah kita dapati seorang wanita, yang wanita ini apa? Sudah kemasukan jin sehingga dia bisa melihat makhluk halus yang ada di hadapannya. Ketika ibunya memutar setan di hadapannya, semua joget. Ya. Ketika ibunya memindah channel Al-Qur'an, semua setan yang ada di hadapan TV langsung kabur. Ya. Nah, itu memang Al-Qur'annya mereka. Ya. Al-Qur'annya para syaitan dipanggil, mereka joget dengan musik. Ulama 4 madhab bahkan 9 madhab semua enggak ada yang menghalalkan musik. Sepakat. Mau dalil mana lagi yang dipakai? Di dalam Al-Qur'an walaupun tidak disebutkan gamblang tentang musik, tapi ada lamhah. Ya, ada isyarat seperti yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya atau Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Di antaranya 3 ayat. Di antaranya satunya adalah lafaz lahwul hadis. Lahwul hadis ditafsirkan itu adalah alat musik. Nabi juga sudah bersabda dalam hadis yang sahih. Akhir zaman, al-khasaf waz-zalazil wal-qadhf wal-masakh, akan muncul nanti di akhir zaman gempa bumi semakin banyak bermunculan. Orang yang mukanya dirubah menjadi hewan, meteor berjatuhan, bumi yang ditenggelamkan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kapan itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah jawab, azif wal qainat wa idza syuribatul khumur, jikalau bidu wanita merajalela dan alat musik merajalela, dan jikalau khamar-khamar yang memabukkan ini semua dikonsumsi. Sudah di zaman kita sudah muncul. Seperti gerhana-gerhana matahari, gerhana bulan. Semakin banyak muncul gerhana matahari, gerhana bulan, itu semakin dekatnya dengan hari kiamat. Ya. Semakin banyak muncul gempa bumi, semakin muncul dekatnya hari kiamat. Zaman Nabi Muhammad gak ada gempa bumi, zamannya Abu Bakar gak ada gempa bumi, zamannya Umar bin Khattab baru sekali gempa bumi. Terus sampai zaman kita, di Lombok aja 1400 kali gempa bumi. Di Ambon, di Maluku baru-baru saja sekitar 2 bulan lalu, ya, ribuan kali gempa bumi. Ya. Nah, wal iyadz billah. Demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Katsiratul buka. Jika orang sedikit nangis, ya, ini ekstrem kiri. Sebabnya banyak, karena banyak berbuat maksiat, jarang zikir, kemudian sering dengerin musik, kemudian apa? Suka banyak tawa, ya, dan jauh dari orang-orang soleh. Hati mereka lama-lama akan dari sakit akan menjadi mati. Sehat, sakit, kemudian mati. 6. Kemudian ada yang ekstrem kanan. Ekstrem kanan ini kebanyakan nangis. Terjadi pada ulama salaf. Ya. Makanya kalau nangis sedang-sedang saja. Ya. Ulama di masa lalu kalau nangis, nangis sampai di pipinya bentuk rel kereta api. Bukan kereta apinya, rel kereta air tangisan. Ya. Nah, di sini disebutkan sebagai ya, wa nihaya oleh Ibnu Katsir, disebutkan sebagian salaf, ya. Ada as-sahabi, sahabat Nabi namanya Abu Muhammad As-Sahmi. Ya. Abu Muhammad As-Sahmi, nama dia adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat yang ma'ruf. Dia ini ya sering nangis. Saking sering nangisnya sampai akhirnya mata dia buta. Coba. Karena saking sering nangisnya. Ya. Dan juga dikatakan karena sering nangisnya dia, dia sering pintu rumah dia ditutup. Pintu rumah dia ditutup, apa? Khawatir ketahuan orang. Dia nangis terus sampai air matanya itu kering. Sehingga apa? Kalau ada kotoran-kotoran karena angin, kalau ada debu, kalau mata kita normal, kalau ada debu, ada angin nempel, air mata kita otomatis ngeluarin kotoran debu tadi. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As, karena sudah enggak ada air mata. Sudah enggak ada air mata, apa yang terjadi? Kotoran numpuk. Enggak bisa dikeluarin oleh air mata karena sudah enggak ada lagi air matanya. Ya. Ini kondisi para ulama salaf. Ya. Kemudian juga Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Dikatakan oleh Atha kata dia, ma lakaitu Sufyan illa bakian, illa bakian. aku enggak pernah ketemu Sufyan kecuali selalu dalam keadaan nangis. Ya, kata Atha. Fakultu ma sya'nuk? Ada apa dengan kamu? Kemudian dia berkata, atakhawwafu an akuna fi ummil kitab fi ummil kitabi syaqiyan. Aku takut terhadap diriku. Aku khawatir di Lauhul Mahfudz namaku tercatat sebagai orang yang merugi. Jadi dia nangis terus. Ini disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam Syiar Alam Nubala. Ya. Juga disebutkan bahwasanya Sufyan itu nangis khamsina sana hatta umi. Sufyan Ats-Tsauri nangis sepanjang 50 tahun. 50 tahun nangis sampai dia buta, ya. Sampai dia buta. Siapa di antara kita yang nangis, ya? Setiap hari ada yang nangis enggak? Atau sepekan berapa kali nangis? Atau sebulan berapa kali nangis? Atau satu tahun enggak pernah? Jadi kita, ya, dengar Al-Qur'an enggak bisa nangis. Ya, berarti ada sesuatu di dalam hati. Ya. Kemudian yang keempat, dari empat perkara yang membahayakan pandangan mata, menggelapkan pandangan mata, ya, yaitu kathratun nadhar fi haddid daqiq fi khattid daqiq, katanya kathratun nadhar fi khattid daqiq, sering melihat tulisan-tulisan yang lembut. Makanya kalau nulis jangan kecil-kecil. Ada kitab, ya, ada kitab ditulis kecil-kecil, mensyarah penjelasan ustadznya kecil-kecil ditulis. Ini apa? Dibenci oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad gak suka. Ya. Makanya kalau nulis tulisannya yang besar. Ya. Jangan tulisan terlalu kecil. Kenapa? Karena kalau kita memurojaah, kita melihat ulang tulisan kita, tulisannya kecil sekali, apa? Sehingga daya akomodasi dari mata itu butuh apa? Butuh lebih ekstra. Sehingga apa? Lama-lama terus pakai daya ekstra, akhirnya pandangan berkurang. Ya. Maka yang demikian kata Imam Ahmad termasuk perkara yang dibenci. Menulis dengan tulisan apa? Khat ad-daqiq, ya, al-khat ad-daqiq, tulisan yang sangat lembut, ya. Tulisan usahakan yang jelas, jangan terlalu lembut. Lah ini tulisan lembut. Kalau zaman kita anak kecil umur 5 tahun sudah pakai kacamata. Bukan karena lihat tulisan lembut, karena lihat HP. Ya, na'udzubillah, ya. Berapa banyak sering kita dapati anak-anak yang sering lihat HP, tingkah lakunya aneh, ya. Bahkan dia bisa melihat macam-macam. Di ruqyah ternyata ada jinnya. Kenapa? Terlalaikan dari zikir Allah. Ya, terlalaikan dari zikir Allah. Enggak tahu virusnya HP loncat lewat matanya mungkin. Ya. Perlu diruqyah. Alhasil itu yang bisa kita saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Insyaallah kita masih lanjutkan dalam episode kedua, masih dengan judul yang sama, ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqamah di atas al-haq, ya, menjalankan ibadah-ibadah dan menjauhi larangannya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.